Request dari sesepuh. Request dari sesepuh. Coba semuanya goyang bareng Sela. Sanos. Awas jatuh ya ganteng. Dina sekarang aja. Kalau sudah tiada baru terasa. Kalau kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Gunung Kidul, thank you. Inasar Karanganyar, Inasar Sumargo, Inasar Temanggung. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Tetapi ku mohon, tangguhkanlah. Kita bisa manggung dan nyanyi perform di sini lagi untuk menghibur warga Klaten.